ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kemudahan kepada kita pada 6 hari yang ke-17 dari bulan Ramadan diberikan kemudahan bagi kita untuk 6 beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dalam waktu dekat insyaallah 6 mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka 6 sebagaimana bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan 6 yaitu untuk memperbanyak dan mengkonsentrasikan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma lam yajtahid fi ghairi. Anak-anak maju lagi. Tidak maju. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 terakhir dari bulan Ramadan yang tidak sesungguh na'am tersebut tidak na'am tidak sungguh-sungguh pada hari-hari yang lain na'am sebagaimana pada 10 terakhir dari bulan Ramadan sehingga kesungguhan beliau na'am lebih tak kalah masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan juga Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa'a fil asril awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Waalaikumsalam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya yang menunjukkan bahwasanya beliau meningkatkan ibadah kuantitas ibadah beliau dan juga wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, menghidupkan naam dalam rangka taqarruban ilallah, beribadah kepada Allah dan juga membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa kesemangatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalah masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Naam, ini sebagai naam memberikan nasihat tak kalah menjelang masuk 10 terakhir sehingga seorang tidak lalai. Jangan sampai 10 terakhir dari bulan Ramadan malah kendor ibadahnya, malah berkurang di dalam membaca Al-Qur'annya, malah kurang di dalam ya salatnya, salat-salat sunnahnya di malam tersebut. Maka layam bagi, maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk naam berbuat seperti itu. Maka tak kala masuk 10 terakhir lebih semangat. Taib barakallahu fikum. Kita lanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Qala fayambagi lahu ay yarfiqa biman yaqra'u alaih wa yuraghiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihima. Sepantasnya bagi seorang muallim, ya tentunya kita seorang muallim, ya orang tua seorang muallim kepada bagi anak-anaknya. Naam barakallahu fikum. Sehingga nasihat bagi kita semuanya, tidak bagi hanya seorang pengajar saja yang mengajar di ma'had-ma'had, la. Naam barakallahu fikum. Sepantasnya bagi seorang muallim memiliki sifat lemah lembut kepada orang yang belajar kepadanya dan menyambut orang yang belajar kepadanya dan berbuat baik kepada orang yang belajar kepadanya sesuai dengan keadaannya. Faqad rawaina an Abi Harun Al-Abadi qala kunna na'ti Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kami meriwayatkan dari Abi Harun Al-Abadi, dia berkata kami mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia akan mengikutimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sungguhnya manusia akan mengikutimu dan mereka adalah orang-orang yang datang kepadamu dari segala penjuru bumi untuk belajar agama. Maka jika mereka datang kepadamu, maka naam berikanlah wasiat kepada mereka tentang kebaikan. Diriwayatkan hadis ini oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selain dari keduanya, wa rawaina nahwahu fi Musnadid Darimi an Abi Darda aidan radhiyallahu an. Dan kami meriwayatkan yang semisal dari hadis ini di dalam Musnad Ad-Darimi dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Kemudian pasal yang berikutnya, wa yambaghi ay yabdhula lahumun nasihah. Sepantasnya bagi seorang muallim, seorang pengajar, untuk memberikan terus-menerus nasihat bagi anak didiknya, para naam pelajarnya, orang-orang yang belajar kepadanya, terus-menerus. Tidak bosan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, lillah, bagi Allah, wali kitabih, dan bagi kitabnya, wali rasulih, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi imam-imam kaum muslimin, wa amatihim, dan orang-orang yang awam dari kalian. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wali kitabih, kata beliau al-imam Nawawi rahimahullah, termasuk dari nasihat bagi Allah Ta'ala dan bagi kitabnya adalah ikramu qari'ihi, yaitu memuliakan ya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengajari Al-Quran, wa talibihi, dan orang-orang yang belajar Al-Quran. Ini termasuk nasihat bagi Allah dan kitabnya, yaitu memuliakan naam orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, wa talibi, dan orang-orang yang belajar Al-Quran, wa irsyadi ila maslahatihi, dan memberikan arahan kepada muridnya kepada maslahat kebaikan bagi mereka, wa rifqi bihi, dan bersikap lemah lembut kepada naam orang yang belajar kepadanya, wa musa'adatihi ala talabihi bima amkan, dan selalu membantu naam kepada orang yang belajar kepadanya di dalam membaca Al-Quran, apa yang mungkin untuk dia lakukan, apa yang mungkin yang sanggup dia lakukan, dia terus naam membantunya, naam mengajarinya, naam dengan penuh kesabaran, wa ta'lifu qalbi lit-talab, dan selalu membujuk anak didiknya terus-menerus belajar, agar mereka, yaitu anak didiknya, orang-orang yang belajar kepadanya, tidak bosan di dalam mempelajari ilmu agama. Naam. Wa ayyakuna samhan bita'limihi fi rifqin, dan hendaklah seorang pengajar untuk bersikap lapang, naam, untuk memberikan kemudahan, naam, di dalam pengajarannya dengan penuh kelemah lembutan, mutalattafan bih, dengan penuh kelemah lembutan, muharriban lahu ala ta'allum, dan selalu mendorong bagi orang yang belajar kepadanya, naam, untuk terus-menerus belajar, tidak jenuh. Wa yambaghi ayyudzakkirahu fadhilata dzalik, dan hendaklah bagi seorang naam muallim untuk memberikan naam motivasi serta mengingatkan akan keutamaan dari naam mempelajari Al-Qur'an. Ya, tentunya hadis yang telah lalu telah lewat kepada kita, ya, yang sebagai ya salah satu motivasi bagi kita untuk belajar Al-Qur'an, khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Naam, ini yang salah satu menjadi motivasi semangat bagi kita, ya, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang naam man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, Maka hadis-hadis yang semisal ini dan hadis-hadis yang ini selalu diingatkan kepada orang-orang yang belajar kepadanya agar selalu semangat, tidak jenuh. Naam, barakallahu fikum. Liyakuna sababan fi nasyatih. Dari mengingatkan hadis-hadis dari Rasulullah akan keutamaan dari mempelajari Al-Quran, bisa jadi itu menjadi sebab akan bangkitnya semangat bagi orang yang belajar. 6. Wa ziyadatan fi raghbatih, dan sebagai tambahan dari semangat dia. Sudah semangat, sebagai tambahan lagi lebih semangat. 6. Wa yuzahhidahu fid dunya, dan juga memberikan sifat atau rasa zuhud bagi orang yang belajar Al-Qur'an terhadap dunia. 6. Taib, wa yusarrifahu anir rukuni ilaiha, dan menjauhkan dari orang yang belajar kepadanya untuk kecondongan dia terhadap dunia. Tak kalah seorang condong terhadap dunia, dia akan konsentrasinya akan berkurang di dalam mempelajari ilmu yang dia ajari atau ilmu yang dia pelajari. Bagi anak-anak, tak kalah kecondongan anak-anak terhadap dunia, terhadap mainannya, terhadap pergaulannya. Maka ini juga akan mengurangi konsentrasi mereka di dalam mempelajari ilmu agama, terutama tentang Al-Quran, hifadznya, murojaahnya, tentunya akan mengurangi. 6. Kecondongan mereka terhadap itu akan mengurangi. 6. Dalam proses belajar mereka. Waliktiror, dan menjauhkan mereka untuk agar mereka tidak tertipu bia terhadap dunia. Bahwa dunia, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, bahwa dunia adalah hanyalah senda gurau saja. Kita perlu ingatkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang belajar, bahwasanya dunia adalah senda gurau saja. 6. Dan tidaklah disebutkan dunia di dalam Al-Qur'an merupakan perkara-perkara yang remeh. Barakallahu fikum. 6. Sehingga seorang harus selalu diingatkan dalam perkara ini. 6. Wa yudzakkiruhu anna al-istighala bil Qur'an wa sa'iral ulumi syar'iyyah wa huwa tariqatul hazimin wa ibadallahil 'arifin atau wa ibadillahil 'arifin. Bahwa seorang mu'alim harus selalu mengingatkan kepada orang-orang yang belajar kepadanya atau kepada murid-muridnya bahwa menyibukkan dengan Al-Quran dan menyibukkan dengan seluruh ilmu-ilmu syar'i yang dia pelajari adalah jalan orang-orang yang memiliki keteguhan di dalam Islam. Bahwa menyibukkan terhadap Al-Quran dan kesibukannya terhadap ilmu-ilmu syar'i adalah jalan ibadullahil arifin. Jalannya hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu yang kokoh. Selalu ingatkan kepada mereka. Inilah jalan salafus saleh. Menyibukkan Al-Quran, menyibukkan ilmu-ilmu syar'i. 6. Sehingga mereka tidak merasa jenuh. 6. Kadang seorang tak kala awal belajar sesuatu dari ilmu syar'i, ilmu alat, atau hafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran di awalnya, di dalam suatu majlis, memiliki rohbah, semangat yang sangat besar. Berjalannya waktu, tipis semangatnya, berkurang. Dan ini terjadi, sunnatullah. Maka selalu diingatkan, bahwa kesibukan ya, kita semuanya di dalam menghafal Al-Quran, memuraja Al-Quran, dan menyibukkan dalam perkara mempelajari ilmu-ilmu syar'i, baik fikih, akidah, na'am, taib, barakallahu fikum, hadis-hadis, dan yang lainnya dari ilmu syar'i, na'am, ini merupakan jalan salafus saleh. Na'am. Dan ini yang harus ditempuh. Na'am, tak kalah seorang mengetahui ini akan menjadi semangat. Na'am. Wa anna dzalika, dan lebih penting lagi dari hal itu semuanya, rutbatul anbiya salawatullahi wa salamu alaihim ajmain, bahwa menyibukkan Al-Qur'an dan menyibukkan dari seluruh ilmu-ilmu syar'i adalah itu merupakan derajat para nabi sallallahu salawatullah wa salamu alaihim ajmain. Naam. Barakallahu fikum. Ini keutamaan. Naam, barakallahu fikum, di dalam belajari menyibukkan Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syar'i. Wa yambaghi ayyahna wa ala talib, dan sepantasnya bagi seorang mudarris, bagi seorang muallim, untuk mencintai muridnya. Wa ya'tani bi masalihihi, dan hendaklah dia memiliki perhatian kepada muridnya akan kemaslahatannya, kebaikan bagi sang muridnya atau orang yang belajar kepadanya. Ka'tinaihi bi masalihi nafsihi wa masalihi waladi. Nah, seperti perhatiannya dia terhadap kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan anaknya. Nah, ini di antara sifat bagi seorang muallim, harus memiliki perhatian yang besar terhadap muridnya akan kemaslahatan, kebaikan bagi muridnya, sebagaimana nah perhatian dia terhadap kemaslahatan dia dan anak-anaknya. Nah, wa yujri al-muta'allim majra waladihi fi syafaqah alaihi wal itmam li masalihihi, dan dia na'am mempergauli muridnya, yaitu seorang muallim, ya, mempergauli muridnya, mengajari muridnya, na'am dia lakukan sebagaimana dia lakukan terhadap anaknya. Nah, jangan mentang-mentang bukan anaknya, bisa syukur, gak bisa, ya terserah kamu. Lah. Nah, seorang muallim harus selalu berusaha bagaimana seorang yang belajar kepadanya, dia bisa. Sebagaimana keinginan dia tak kalah mengajari anaknya, supaya bisa terhadap sesuatu. Barakallahu fikum. Naam. Dan juga ya, mengajak seorang muallim tak kala bermuamalah, berinteraksi kepada muridnya, ya, sama tak kala dia memberikan kasih sayang kepada anaknya, sama. Naam. Wasabri ala jafaihi wasu'i adabi, dan hendaklah seorang muallim bersabar. Naam. Terhadap sifat keras yang ada pada anak didiknya atau orang yang belajar kepadanya. Ada sifat-sifat yang tidak pantas yang naam seorang yang belajar kepadanya, maka hendaklah dia bersabar dan terus selalu memberikan taujihat, arahan-arahan. Naam. Wasu'i adabi, dan seorang muallim hendaklah selalu bersabar terhadap jeleknya adab yang ada pada orang yang belajar kepadanya. Wa ya'dhirahu fi qillati adabi, dan hendaklah seorang muallim memberikan uzur atas jeleknya adab yang nam dimiliki oleh orang yang belajar kepadanya. Tentunya terus memberikan arahan-arahan, tidak membiarkan adab yang jelek itu ya dibiarkan begitu saja lah, tetapi selalu memberikan arahan-arahan dengan selalu bersabar. Naam, barakallahu fikum. Fi ba'dil ahyan, pada suatu waktu. Naam. Fa innal insana mu'arradun linnaqais. Karena manusia kadang kecenderungan kepada sifat kurang. Naam, manusia tidak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan yang kadang muncul. Naam. Baik, naam. Bisa jadi menimpa pada seorang muallim atau menimpa seorang yang muta'allim, orang yang belajar. Barakallahu fikum. La siyama idza kana saghirus sin. Lebih-lebih tak kala orang yang belajar itu orang anak-anak yang masih kecil. Ya seperti kita di tahfidzul Quran, naam di ma'had, naam. Ya. Baik, mereka yang naam memiliki usia-usia yang masih dini, yang naam perlu banyak-banyak kesabaran dari seorang muallim dan selalu memberikan arahan taujihat kepada mereka. Naam, barakallahu fikum. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Naktafi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.